Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dari Beratang Kota Buaya Surabaya. Acara ini juga diabadikan oleh Bala Uka Record, Bala Uka Production. Terima kasih atas kerja samanya. Boleh nyanyi bareng-bareng kita di sini yo. Asik. Haruskah aku menerimamu sedangkan hatimu tak mencintaiku? Seakan tak punya cinta, aku pun merasa batinmu tersiksa. Rupanya hatimu bukanlah milikku. Hapuskanlah air matamu, perkawinan ini kehendakku. Nyupal Lapa Responder Ramayana Hase. Tanpa kemesraan bagaikan boneka, untuk apa perkawinanku kalau di hatimu ada orang lain? Lebih baik kita berpisah daripada harus menderita. Hapuskanlah air matamu, perkawinan ini bukan kehendakku. Daripada harus menderita, hapuskanlah air matamu, perkawinan ini bukan kehendakmu. Terima kasih Rosmare. Terima kasih. Kita goyang lagi bro. Aku mau kembali Mas Bro.